بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat dari kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita akan baca hadis yang kedua dari kitab ini atau bab ini, yaitu bab zakat. Hadis yang cukup panjang menerangkan tentang nisab beberapa harta yang terkena kewajiban zakat. Saya baca dan langsung saya terjemahkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas radhiyallahu an, anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, menuliskan sebuah surat kepada beliau. Hadhihi fariidhatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Isi surat itu tertulis, ini adalah kewajiban shadaqah atau zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulah, dan yang Allah perintahkan dengan perintah itu kepada Rasulnya. Fi kulli 24 min al-ibli fama dunaha al-ghanamu fi kulli 5 syatun. Pada tiap 24 ekor unta dan yang di bawahnya, sama dunaha al-ghanamu fi kulli 5 syatun, yaitu ada kewajiban kambing pada tiap 5 ekor unta 1 ekor kambing. Ya, langsung sedikit saya terangkan. Jadi untuk unta, untuk jumlah 24 ke bawah, maka tiap 5 ekor unta ada kewajiban 1 ekor kambing. Ya. Jadi kalau begitu nisab unta mulai 5 ekor. 4 ekor belum ada kewajiban apa-apa. 5 ekor unta mulai kewajiban 1 ekor kambing. 6, 7, 8, 9 tetap masih belum berubah. 10, 2 ekor kambing. 11, 12, 13, 14 belum ada tambahan. 14, 15 berarti 3 ekor kambing, dan seterusnya. Ya. Begitu. Tiap kelipatan 5 1 ekor kambing. Ya, sampai 24. Fa idza balagat 25, kalau mencapai bilangan 25 ekor ila 35 sampai 35 ekor ya. Fa fiha bintu makharin unsa. Maka pada bilangan tersebut ada kewajiban satu ekor unta yang disebut dengan bintu makhab, ya, yaitu unta betina unsa yang berumur satu tahun masuk tahun kedua, ya. Jadi mulai kena kewajiban unta adalah ketika unta-unta itu mencapai jumlah 25 ekor. Ya, jadi sampai bilangan 24 masih kewajibannya 4 ekor kambing, ya kan? Kedapatan 5, 1 ekor kambing. Jadi 20 ekor unta ada 4 kambing. 21, 22, 23, 24 belum ada kewajiban apa-apa lagi kecuali itu tadi kambing 4 ekor. 25 mulai kewajiban berikutnya yaitu 1 ekor unta. Lebih khusus unta betina yang disebut bintu makhad yaitu yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Fa in lam takun sabnu lawun zakar, kalau tidak ada yang betina umur 1 tahun maka boleh jantan yang bin ibnu labun yaitu yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, ya. Kalau betina umur 1 tahun tidak ada maka boleh jantan umur 2 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa untuk hewan-hewan lebih unggul betina daripada jantan, lebih berharga yang betina daripada jantan. Makanya kalau betina umur 1 tahun tidak ada boleh diganti yaitu yang jantan berumur 2 tahun. Ya. Fa idza balagat 36 ila 45. Kemudian kalau mencapai bilangan 36, ya berarti 25 sampai 35 masih tetap, 36 baru mulai berubah. Ya. 36 sampai 45. Ya. Fa fiha bintu labun unsa. Maka ada kewajiban lain yaitu unta betina yang bintu labun yaitu yang umur 2 tahun. Unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini mulai bilangan 36 sampai 45 tetap. Kalau 46 fa idza balagat 46 ila 60 sampai ke 60 ekor. Fa fiha hiqqatun taruqatul jamal. Maka ada kewajiban lain ya, mulai 46 sampai 60. Ada kewajiban lain yaitu unta betina yang berumur 3 tahun masuk tahun ke-4 yang disebut dengan hiqqah yaitu taruqatul jamal yang sudah yakni siap dikawini oleh unta jantan. Ya. Nah, ini sampai bilangan berapa tadi? 60. Fa idza balagat wahidatan wa 60, kalau sampai bilangan 61 ila 75 sampai 75 fa fiha jaza'ah, maka di sini ada kewajiban unta yang lain, yaitu unta betina yang berumur 4 tahun masuk tahun ke 5. Berumur 4 tahun masuk tahun ke 5. Ya. Ini sampai bilangan 75. Masih tetap seperti itu. Kemudian kalau mencapai 76, fa idza balagat 76 ila 90. 76 sampai 90. Fa fiha binta labun. Maka di sana ada kewajiban 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun. Ya, 2 ekor unta betina yang berumur 2 tahun atau disebut bintu labun. Ya, masuk tahun ketiga. Ini sampai bilangan berapa? 90 ya. Kalau idza balawat ihdawatis'i 91 ya, mulai 91 berubah lagi kewajibannya ila isrin wa mi'ah 91 sampai 120. Fa fiha hiqqatani, maka di situ ada kewajiban hiqqah, yaitu unta betina yang berumur 3 tahun masuk tahun keempat ya. 2 ekor unta betina 3 tahun masuk tahun keempat. Tau kota al-jamal, 2 unta betina umur tersebut sudah siap dikawini oleh pejantan. Fa'idha zadat ala isrin wa mi'ah, kemudian ini tadi terakhir sampai bilangan berapa? 120. Nah, selebihnya ketika lebih dari 120 isrin wa mi'ah ya, jadi mulai 121 dan seterusnya, maka fafiha atau fafi kulli arba'in bintulabun fafi kulli khamsin hiqqah. Nah, ini mulai kelipatan-kelipatan. Jadi kalau sudah 121 ya ke atas, maka tiap 40 ekor ada kewajiban bintu labun, yaitu unta betina umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Kemudian fi kulli khamsin, tiap 50 ekor ya ada kewajiban hiqqah, yaitu unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat ya. Jadi nanti setelah itu, jadi mulai 121 ke atas kelipatan 40 atau kelipatan 50 ya. Tiap kalau kelipatan 40, tiap 40 maka ada bintu labun, yaitu yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga betina. Kalau kelipatan 50 maka ada unta betina kewajibannya yang umur 3 tahun masuk tahun ke berapa? 4 ya. Nah, untuk kelipatan 40 dan 50 ya bisa jadi ya perhitungannya mengikuti ya yang 40 atau yang 50, terserah. Ya, anggap misalnya kalau 150 ya 50 50 50 gitu kan. Atau kelibatan 5 atau ya misal berapa? 160 40 40 40. Saya sedang nyari yang gabungan. 40 dan 50. Kan mungkin kayak 20 itu kan bisa dibagi 4, bisa dibagi 5 gitu kan. Nah, nanti terserah. Misalnya 200 ya. Berarti ya 200 mau kelibatan 40 atau 50 atau gabung, kalau bisa ya boleh saja. Ya, terserah. Nanti mungkin ada suatu saat yang gabungan 20, 40 dan 50 bisa juga. Ya, misal 80 tambah 50 berapa? 130. Ya, misalnya gitu. Bisa juga. Jadi tiap 40 tadi unta betina yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga, atau tiap 50 maka unta betina yang umur 3 tahun masuk tahun keempat atau hiqah. Ya. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلْ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. Dan siapa yang tidak punya unta kecuali 4, فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, karena belum mencapai nisab. Berarti di sini dipersyaratkan apa? Nisab. Ya, yang punya 4 belum ada zakatnya. Illa an yasha'a rabbuha, kecuali yang punya mau memberikan. Ya, berarti ini terserah, berarti sedekah kalau dia mau memberi. Ini belum kena kewajiban zakat. Ya, kalau mau memberi silakan, terserah dia, tidak ada kewajiban. Kemudian berikutnya, wa fi shadaqatil ghanam, ini terkait dengan kambing sekarang. Wa fi shadaqatil ghanam, pada zakat ghanam atau kambing, fi saimatiha, pada kambing-kambing yang saimah, yaitu makan sendiri tanpa diberi makan, yakni digembalakan cari makan sendiri, bukan dikurung kemudian kita ngasih makan terus, bukan, tapi yang digembalakan dan mencari makan sendiri. Kambing yang saimah seperti ini, idza kanat arba'in ila isyrin wa mi'ah syatun, kalau sampai jumlah 40 terus sampai 120, maka kewajibannya satu ekor kambing. Ya, jadi kalau begitu nisabnya kambing adalah berapa? 40. Ya, mulai 40 ada kewajiban satu ekor kambing. 50 tetap satu ekor kambing, 60 satu ekor, 90 satu ekor, sampai 119, 120 tetap satu ekor kambing. Ya. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha syatan. Kalau sudah 201, ya, tadi kan sampai 200. Kalau 201 baru 2 ekor kambing. 202, 250, berapa ini? Maaf, 121, ya. 121, ya. Tadi batasnya sampai 120, ya. Berarti 121 2 ekor kambing sampai 200. Jadi 130, 40, 50 sampai 199 sampai 200. Masih 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300, kalau lebih dari 200 berarti 201 mulai. Ila 300 sampai 300, fa fiha 300, maka di situ baru 3 ekor kambing. Jadi mulai 3 ekor kambing 200 ya, 1. Ini baru 3 ekor kambing. 250 masih 3 ekor. 300 ya, masih 3 ekor kambing. Jadi mulai 201 sampai 300 masih 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Kalau lebih dari 300 maka tiap 100 satu ekor kambing ya, jadi mulai 300 ke atas maka kelipatan 100, tiap 100 satu ekor kambing ya. Fa idza kanat saimatur rajul naqisah an 40 syah syatan wahidah falaysa fiha shadaqah. Kalau ada seorang yang punya kambing-kambing saimah tersebut kurang dari 40 ya, hanya kurang satu, jadi 39 kambing, dia punya 39 ya. Kalau kita ukuran kita ya sudah masya Allah punya 39 kambing ya. Falaisa fiha shadaqah, belum ada shadaqahnya, belum ada zakatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa nisabnya 40. Sebelum itu belum ada kewajiban. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali yang punya ingin bersedekah, maka boleh. Kalau mau, ini tidak ada kewajiban. Ya. Kemudian lanjutan hadisnya, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata shadaqah, dan tidak ada atau tidak boleh, maksudnya dan tidak boleh digabung antara sesuatu yang terpisah ya, hewan-hewan yang terpisah itu misalnya. Wala yufarraqu baina mujtami'in, tidak boleh pula dipisah antara yang asalnya tergabung. Khasyatas shadaqah, karena takut zakat, karena menghindar dari zakat ya. Nah, ini terkait dengan apa? Hilah atau ingin mengelabuhi ya, dengan cara seperti ini, lari dari sedekah, lari dari zakat dengan cara curang. Tadi disebutkan tidak boleh digabung antara yang terpisah ya. Misalnya contoh, saya punya 40 ekor kambing ya, teman saya juga punya 40 ekor kambing, masing-masing dari kita punya kewajiban zakat apa, satu ekor ya. Akhirnya dua orang sepakat kambing kita gabung saja, jadi berapa? 80, kewajibannya tetap satu ya, nanti kita setengah-setengah bagi ya. Ini artinya menggabung antara yang terpisah demi menghindari zakat. Atau wala yufarraqu baina mujtami', memisah antara yang terkumpul ya. Saya punya 121 kambing, sudah mulai kewajiban berapa? 2 ekor ya. Sudah mulai kewajiban 2 ekor. Atau jangan ini, 40 saja ya. Wala yufarraqu baina mujtami'in, saya punya 40 ya, punya 40 akhirnya sepakat dengan seseorang, kamu ambil 20 ekor, saya nitip ya. Nah, akhirnya yang di rumah 20 ekor saja, yang di teman juga 20 ekor. Akhirnya ketika pengambil zakat mau mengambil zakat, oh cuma 20, enggak usah, belum ada kewajiban. ke tempat yang lain, tahunya juga punya orang, oh cuma 20, gak ada zakat. Akhirnya tidak bayar zakat. Mestinya punya kewajiban bayar 1 ekor kambing. Ya. Nah ini dipisah ya pada sesuatu yang asalnya 1 demi menghindari zakat. Ya. Nah ini tentunya sangat terkait dengan bab niat ya. Kalau pengambil zakat bisa saja dikelabuhi, dan bisa saja pengambil zakat ya sama sekali gak tahu, taunya punya orang yang berbeda padahal punya orang yang sama, tapi Allah Maha tahu. Nah jadi kalau ada yang seperti ini ya urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengambil zakat enggak tahu menau. Ya, dalam arti dia manusia biasa bisa saja dikelabuhi, tapi Allah Azza wa Jalla tidak bisa ditipu. Maka masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada upaya-upaya kecurangan seperti itu. Ya. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيقَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. Dan dua bagian yang tercampur, maka kembali kepada kedua pemilik ya hewan-hewan tersebut, masing-masing antara keduanya itu menanggung tanggungan yang sama. Ya, misalnya apa? Maksudnya mungkin ada orang yang berserikat dalam usaha. Dua orang A dan B punya usaha bareng ternak kambing. Ya. Punya usaha bareng ternak kambing. Sehingga ketika mencapai 40 ekor dan diambil 1 oleh pengambil zakat, maka ini ditanggung bareng. Ya. Tidak boleh si A mengatakan, oh yang diambil itu kambingnya kamu, ya sudah. Ya kamu yang menanggung sendiri, saya enggak. Atau sebaliknya, si B mengatakan kepada si A seperti itu. Enggak bisa begitu. Ya. Ketika orang yang berserikat ya masing-masing memberikan modalnya untuk usaha bareng, maka ketika sebagian diambil oleh pengambil zakat, maka ditanggung bareng. Ya. Ditanggung masing-masing memberikan bagiannya untuk zakat tersebut. Ya, tinggal nanti dihitung, ya. Wala yukhraju fis sadaqati harimatun, dan tidak boleh dikeluarkan dalam zakat ini harimah, hewan yang sudah tua, ya sudah tua renta, ya gigi-giginya sudah pada tanggal, ini dijadikan sebagai harta zakat yang diberikan kepada pengambil zakat. Ya, ya gak boleh, ini sudah afkiran malah dikasihkan untuk zakat. Ya. Waladatu awarin, tidak boleh pula yang diberikan sebagai zakat adalah yang cacat matanya. Wala taisun illa ayyasha al musaddiq. Jangan pula yang diambil sebagai zakat itu taisun. Tais itu pejantan. Kecuali ya orang yang berzakat memang menghendaki, membolehkan. Nah, dua yang kita sebut pertama terkait apa? Aib, cacat pada hewan, enggak boleh dijadikan zakat. Yang ketiga terkait dengan harta yang mulia, juga enggak boleh. Kecuali kalau yang punya merelakan, Ya. Jadi kalau begitu dalam bab zakat ini yang dikeluarkan adalah yang sedang, tidak cacat, tidak pula harta pilihan. Terkait dengan harta pilihan ini kecuali yang punya memang menginginkannya atau merelakannya. Ya. Wa firriqati fi mi'atai dirhamin rub'ul usyur. Dan pada riqah, yaitu perak, pada tiap 200 dirham ada rub'ul usyur, seperempatnya sepersepuluh. Atau kalau gampangnya sekarang 2,5%. Fa illam takun illa 90 wa 100, kalau tidak ada dirham itu kecuali 190, yakni belum mencapai 200 dirham, baru 190, falaisa fiha shadaqah, maka belum ada zakatnya. Illa ayyasha rabbuha, kecuali yang punya mengendaki, ya, yakni shadaqah biasa, bukan zakat. Wa man balagat indahu minal ibili shadaqatul jada'ah, kemudian kembali ke zakat unta, siapa yang punya unta dan berkewajiban padanya jada'ah, jada'ah itu yang umur 4 tahun, ya, masuk tahun kelima, dia punya kewajiban jada'ah tapi enggak punya unta-unta yang ada umur-umurnya belum sampai umur itu, ya. Wa indahu hiqqah, dia punyanya hiqqah, yakni yang baru berumur 3 tahun masuk tahun keempat, ya. Terus gimana zakatnya ini, ya? Kewajibannya lebih tinggi, yang dia punya lebih rendah, baru umur 3 tahun. Fa inna tuqbal minhu, maka tetap boleh diterima yang umur 3 tahun itu, ya. Begitu pula sebaliknya, walaysat indaul apa? Ya. Fa inna tuqbal minhu, diterima. Wa yaj'al, dan ma'aha syataini, berarti diterima yang umur 3 tahun masuk tahun keempat, tapi ditambah dengan 2 ekor kambing. Ini stay sarata lahu, kalau ada kemudahan untuk mencari 2 ekor kambing itu. Jadi yang mestinya kewajibannya umur 4 tahun, dia punya hanya umur 3 tahun, boleh, ya, yang 3 tahun itu hanya saja ditambahi dengan 2 ekor kambing, ya, jadi 1 unta 2 kambing, ini kewajibannya. Au 20 dirhaman, atau kalau kambing gak ada, ya, diganti dengan uang dirham 20 dirham. Jadi 1 ekor unta yang umur 3 tahun plus 20 dirham. Wa man balagha inna sadaqatul hiqqa wa laysat innal hiqqa 'indahu jada'ah. Atau sebaliknya, dia punya kewajiban yang umur 3 tahun tapi enggak ada yang umur 3 tahun. Adanya justru yang lebih tinggi, umur 4 tahun masuk tahun kelima, jadah. Terus gimana ini? Fa innaha tuqbalu minhu, itu juga boleh diterima. Wa yu'tihul musaddiq 20 dirhaman aw syatain. Tapi si pengambil zakat ini mengembalikan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Ya, dengan bahasa kita ya, disusui gitu ya. Nih, sini jadahnya yang umur 4 tahun masuk tahun kelima, saya kasih kembalian. ya, yaitu kembaliannya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Ya. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Ya, ini baru terjemahannya saja ini. Ya. Ya, semoga dengan terjemahan dan sedikit keterangan sudah tergambar dan agak jelas ya. Yang jelas ini memuat beberapa hukum yang penting dalam bab zakat. Tentu tidak mungkin kita bahas semua yang terkandung atau pokok-pokok ilmu yang terkandung di sini pada kesempatan ini. Ya. Tapi yang paling tampak di sini bahwa hadis ini menunjukkan adanya apa? Nisab ya pada harta-harta zakat tersebut. Ya. Dan ini yang kemarin kita juga telah sebutkan tentang adanya nisab. Ya. Kambing mulai 40, unta mulai 5 ekor, dirham mulai 200 dirham. Ya. Dan seterusnya. Ya. Ya, jadi ini harus diperhatikan bab nisab ini karena Nabi telah sebutkan tadi bahwa orang yang punya unta kurang dari 5, ya seandainya 4 dia punya, belum ada kewajiban. Kambing seandainya punya 39, belum ada kewajiban. Ya. Dirham juga ketika belum punya 200, belum ada kewajiban. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa memang ini nisab ini merupakan apa? Merupakan syarat, ya. Kalau belum mencapai, belum ada kewajiban. Nah, sehingga kita enggak boleh sembarangan mewajibkan zakat kepada orang-orang. Ya, kamu punya ini zakati, kamu punya itu zakati. Loh, tidak sembarangan bab zakat, ini kan bab hukum. Ya. Tidak sembarangan bab zakat, ini adalah bab hukum yang ada aturannya. Kalau sesuatu yang memang belum mencapai nisab, ya jangan kita wajibkan pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Ya. Karena bab harta benda, apalagi mengatasnamakan syariat ya, ini tidak bisa diambil kecuali memang ada alasan yang syar'i. Kalau tidak mengikuti aturan syar'i, ya baru punya kambing misalnya 30, kamu pokoknya harus zakat. Nah, kita mendolimi dia, ya kan? Allah belum mewajibkan, kita sudah mengharuskan, gimana? Ya. Jadi inilah bab tentang nisab. Ini yang paling tampak dalam hadis ini dan juga yang lain banyak hal-hal yang bisa kita bahas dalam kesempatan-kesempatan berikutnya insyaallah. Ya. Sementara mungkin sampai di sini dulu. Semoga pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita kupas apa yang terkandung dalam hadis ini, ya beberapa hukum yang ada di sana. Sementara di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan.